Better Record. Ya pasti Better Record. Via Valen Nirwana. Cinta, maafkan diriku yang menuakanmu. Kini ku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. Maukah ku menjadi pacarku lagi? Cinta, bukan ku tak mau terima cintamu. Karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan semua. Menduakan cintaku. Apakah salahku hingga kau bisa berbuat begitu? Hingga semudah itu kau bisa berpaling dariku? Atau karena kau memang tak pernah mencintaiku? Bikin aku luka, lama-lama bisa buat aku gila. Jangan coba-coba kau bermain cinta, nanti dirimu bisa terluka. Kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci. Jangan cinta bilang benci hanya karena kamu benci. Maafkan diriku yang menduakanmu. Kini ku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. Maukah kau menjadi pacarku lagi? Bukan ku berharap cintaku, karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan ini menjadi satu kenangan, kenangan terindah antara engkau dan aku. Semua jadi masa lalu. Cerita terindah antara kau dan aku. Terima kasih. Pencipta lagu CLBK. Terima kasih Mbak Pia. Teta Rekord Nirwana.